السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين يا سهرمتي، وإخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله، وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها. بركات المصنف المؤلف وهو الإمام البربهاري رحمه الله، ketahuilah bahwa manusia tidak mengada-adakan kebid'ahan kecuali mereka meninggalkan sunnah yang semisalnya. Demikian dikatakan oleh musannif rahimahullah, bahwasanya manusia tidak mengada-adakan kebid'ahan qat sama sekali kecuali mesti akan meninggalkan sunnah. Sesuai dengan kebid'ahan yang dikerjakan, ada sunnah yang tertinggal. Semakin besar kebid'ahan yang dikerjakan, semakin besar pula sunnah yang tertinggal. Semakin banyak kebid'ahan-kebid'ahan dikerjakan, semakin banyak sunnah-sunnah hilang. Dan demikian keadaan yang sudah Allah takdirkan demikian secara kauniyah. Kalau seorang mengadakan kebid'ahan, pasti akan ada sunnah yang tergeser. Karena agama ini sempurna, agama ini lengkap. Kalau ditambah dengan sesuatu, mesti akan ada yang tergeser dari sunnah-sunnah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, hadhihi hikmatun 'azimatun. Ini adalah hikmah yang sangat besar. Wa hiya ma'thuratun 'anil salaf, dan ucapan ini diriwayatkan dari salaf. Artinya dari para sahabat, dari para tabi'in, dari generasi pertama umat ini juga menyatakan dengan kalimat yang sama. Tidak diada-adakan satu kebid'ahan kecuali akan ada sunnah yang tertinggal. Sebagaimana dinukil oleh Ibn Waddah dalam Al-Bid'ah wa Nahyu Anha, riwayat dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ma ya'ti zamanun atau ma ya'ti 'amun illa ahdathu fihi bid'atan wa taraku sunnatan hatta tahya al-bid'ah wa tamutu sunan. Atau kama qala radhiyallahu ta'ala anhuma Ibnu Abbas terjemahan Al-Qur'an radhiyallahu ta'ala anhuma, menyatakan bahwa tidak datang satu tahun, satu zaman, kecuali manusia mengada-adakan kebid'ahan atau satu kebid'ahan, wa taraku, dan mereka meninggalkan satu sunnah. Datang lagi tahun berikutnya, ada satu bid'ah dikerjakan lagi, ada satu sunnah hilang, terus begitu hatta tahya al-bid'ah, hingga akhirnya bid'ah semakin hidup, sedangkan sunnah tamut, akhirnya sunnah itu mati, alias dicabutnya ilmu sunnah, sehingga manusia tidak lagi mengenal sunnah, mereka hanya mengenal kebid'ahan, na'udzubillah min dzalik. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, talabul ilm, mengkaji ilmu, membahas sunnah demi sunnah, dan mempraktekannya, dan mengikis kebid'ahan demi kebid'ahan, ini adalah mencegah apa yang telah digambarkan oleh Ibn Abbas. Mencegah apa yang dikhawatirkan ketika mereka mengadakan satu bid'ah, mematikan satu sunnah. Mengadakan satu bid'ah, amatu fihi sunnah. Kemudian mematikan satu sunnah. Akhirnya suatu saat, na'udzubillah, sunnah akan mati, dan kebid'ahan merajalela. Qanibidina a'azakumullakum muslim yang suhar mati. Maka dikatakan oleh beliau, oleh Syekh Shalal Fauzan, ucapan ini ma'surun, atau ma'suratun, anis salaf. Diriwayatkan dari salaf. Anna an-nasa ma ahdathu bid'atan illa faqadu mislaha minas sunnah. Bahwasanya manusia tidaklah mengada-adakan kebid'ahan, kecuali mesti mereka akan menghilangkan satu sunnah. Dengan kebid'ahan dikerjakan, satu sunnah akan hilang. Semakin besar kebid'ahan yang dikerjakan, semakin besar sunnah yang hilang. Dan semakin banyak kebid'ahan dikerjakan, semakin banyak pula sunnah-sunnah yang hilang. Sebagai contoh, dibawakan oleh Syekh Rabi, hafizahullah. Famathalan, kata beliau, contohnya, dhahaba ahlu ta'til ila annallaha fi kulli makan. Contohnya para mu'attilin, para penolak-penolak sifat, mereka menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki tempat dan tidak dikatakan di atas. Dan menyatakan Allahu fi kulli makan, bahwa Allah di setiap tempat. Tapi berapa sunnah yang ditinggalkan? Berapa ayat yang ditinggalkan? Berapa hadis yang ditinggalkan? Ketika menyatakan bahwa Allah fi kulli makan, Allah Subhanahu wa taala di setiap tempat. 7 ayat yang menyatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Atau summa stawa 'alal 'arsy. Dan sekian puluh ayat lebih yang menyatakan dengan sifat Aliyul A'la. Allah Maha Tinggi, Allah Maha Tinggi, Allah Maha Tinggi. Berapa kali disebutkan dalam Al-Qur'an? Wa huwal 'aliyyul 'adzim. Sabbih isma rabbikal a'la. Yang maknanya Allah Maha Tinggi, Maha Tinggi, Maha Tinggi. Tapi dengan mengatakan Allah fi kulli makan, ayat itu hilang seluruhnya. Tertolak semuanya. Tidak dipakai oleh mereka, dibuang oleh mereka. Ditambah lagi dengan sekian ayat, sampai dikatakan oleh para ulama tentang tingginya Allah di atas makhluk-makhluknya, di atas arasnya, itu dalilnya ribuan dalil. Uluf. Bukan ratusan. Uluf. Ribuan dalil. Dari Quran wa sunnah. Berarti mereka mengadakan satu kebid'ahan dalam masalah akidah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala fi kulli makan, sudah sekian ribu, sekian ratus dalil-dalil mereka tinggalkan. Contoh lain, ahlu bid'ati tawassul, kata Syekh Rabi. Famathalan, misal berikutnya atau contoh berikutnya, ahlu bid'ati tawassul bijah, orang yang mengada-adakan kebid'ahan tawassul dengan kedudukan Rasul. Tawassul dengan ashkhaf, dengan fulan wa fulan, dari orang-orang yang dianggap wali. Aku meminta melalui Syekh Fulan, wahai Syekh Fulan, sampaikan kepada Allah, aku meminta kepada engkau ya Allah dengan kedudukan nabimu. Tawassul dengan jah. Berapa sunnah-sunnah yang mereka tinggalkan? Khonibidina azakumullah, at-tawassulul masyru', tawassul yang masyru', yang disyariatkan itu banyak. Tawassul dengan nama-nama Allah, itu tawassul yang masyru'. Tawassul dengan amal saleh, itu tawassul yang masyru'. Tetapi karena mereka mengada-adakan tawassul bijah, akhirnya mereka tinggalkan sunnah-sunnah, yaitu tawassul-tawassul yang masyru', tawassul yang disyariatkan, meminta dengan melalui perantaraan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah. As'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik. Ini sunnah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya Allah, aku meminta dengan melalui nama-namamu. Bikulismin huwalak. Dengan semua nama milikmu. atau nama-nama yang kau turunkan dalam kitabmu, atau nama-nama yang kau ajarkan melalui nabimu, atau nama-nama yang kau simpan sendiri dalam ilmu ghaibmu. Ini tawassul bi asma'illah. Atau tawassul bi sifatillah. Ya hayu ya hayu ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Ya hayu ya qayyum, wahai yang hidup, wahai yang maha berdiri sendiri, aku beristighatsah, meratap kepadamu, meminta kepadamu. Qanibina azakumullah. Demikian pula tawassul dengan la ilaha illallah. La ilaha illa anta inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta rabb inni kuntu minadh dhalimin. Tetapi karena mereka kebiasaan dengan tawassul bijah, tawassul dengan kedudukan, dengan kedudukan nabi, dengan kedudukan ulama, dengan kedudukan wali, dengan kedudukan fulan wa fulan, maka akhirnya tawassul-tawassul yang masyru' hilang. Dan ini khonibna azakumullah termasuk akibat jelek dari kebid'ahan-kebid'ahan. Wa mithalun akhar, contoh lainnya, bid'atus sufiyah, bid'ahnya kaum sufiyah, apakah dari tarekat syadziliyah atau tarekat tijaniyah atau tarekat naqsyabandiyah atau tarekat yang lain lagi, semua tarekat-tarekat memiliki aurad, memiliki wirid-wirid khusus. Ini wirid fulaniyah, ini wirid fulaniyah, ditulis, disusun, dan kemudian diberi nama. Ratib Haddad, ratib fulan, ratib fulan. Kenapa tidak cukup dengan ratib Rasulullah SAW? Aurat, wirid-wirid yang diajarkan oleh Rasulullah SAW lengkap. Adkar yang sunnah, adkar yang marwiyah, yang diriwayatkan bi ahadis sahihah, cukup banyak, enggak kurang. Tetapi karena mereka mengada-adakan aurat mubtada'ah, wirid-wirid yang bid'ah, akhirnya wirid-wirid yang sunnah terlewat. Apalagi aurat yang diada-adakan oleh mereka syadziliyah dan juga tijaniyah dan sejenisnya, wirid-wirid yang di dalamnya ada kesyirikan, kebid'ahan, ada dhalalah di dalamnya. Na'udzubillah. Seperti solawatnya, solawat-solawat yang mengerikan, yang terkandung dalamnya kesyirikan-kesyirikan. Aku meminta kepada engkau, ya Allah, berikan salawat kepada Nabi, salawat yang sempurna, yang lengkap untuk Nabi SAW, yang dengan beliau tersingkap segala kesulitan, dengan beliau selesai segala kesusahan, dengan beliau, dengan beliau, dengan beliau. Memang Rasulullah SAW ala kulli syai'in qadir? Memang Rasulullah SAW ilah, Tuhan yang bisa menakdirkan segala sesuatu? Qanibina azakumullah. Kiai mereka sendiri yang ketika membaca riwayat-riwayat dan baca ucapan-ucapan para ulama yang membantah warad wirid ini, kata mereka, ini salah. Harusnya domirnya jangan kepada Rasul. Kalau mau domirnya kepada wirid itu sendiri. Artinya, allati tunhallu, jangan bihi, biha. Kata mereka sendiri. Karena mereka sudah sadar, sebagian mereka, bahwa ini salah. Tetapi yang sudah terkenal di mana-mana bihi, yakni bir Rasul, yang dengan Rasul segala kesulitan akan hilang, dengan Rasul segala kesusahan akan sirna, dengan Rasul segala macam musibah-musibah akan terhalang, dan seterusnya, dan seterusnya. Bukankah ini kesyirikan? Allah Subhanahu wa taala yang menyingkapkan segala kesulitan. Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan segala kebaikan. Allah Subhanahu wa taala, qulina a'udzubikumullah, berarti wirid-wirid bid'ah tadi menggeser wirid-wirid yang syar'iyah. Persis seperti yang dikatakan tadi oleh muallif, oleh musannif, Imam Al-Barbahari rahimahullah, ma ahdatsu fihi bid'atan qat, tidaklah mereka mengada-adakan kebid'ahan sama sekali kecuali mesti ada sunnah yang tergeser sesuai dengan kadar besarnya. Semakin besar kebid'ahan, semakin besar pula sunnah yang tergeser. Tadi bid'ahnya kaum mu'attilin, para penolak sifat, mengerikan sekali dalam masalah akidah. Sangat amat besarnya, bahkan kufur. Yaitu menyatakan Allah di mana-mana. Maka yang tergeser uluf, sekian ayat, sekian hadis, sekian banyaknya. Ribuan dalil yang ditolak oleh mereka, yang tergeser oleh mereka. Kaum muslimin menyatakan subbih isma rabbikal a'la, maksudnya Allah yang maha tinggi. Enggak, Allah di sini kok, enggak di atas. Ditolak. Ketika dikatakan ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, enggak, Allah itu enggak di atas arasnya. Allah itu menguasai arasnya. Kalau menguasai bukan ars saja, menguasai seluruh langit dan bumi, seluruh makhluk-makhluknya Allah menguasai. Khunufina 'azallahu muslimin yang saya hormati. Maka betul, tepat sekali apa dikatakan oleh salaf. Apa yang dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, la yati 'amun illa ahdatsu fihi bid'atan wa amatu fihi sunnah. Tidaklah datang satu tahun kecuali mereka mengada-adakan satu kebidahan dan mematikan satu sunnah. Dan terus begitu, terus begitu. Kalau la yastadrik thullabul ilm wal ulama, kalau tidak cepat dicegah oleh para ulama dan para thullabul ilm dengan menggali ilmu dan menyebarkannya pada kaum muslimin, niscaya tamutu sunan, akan mati sunnah. Ajaran Nabi akan hilang. Yang muncul, yang tampak, yang terlihat hanya kebidahan, kebidahan, kebidahan, kebidahan. Ajaran Rasulullah SAW hilang. Qul inna a'udzubikumullah, belum lama para sahabat masih tersisa, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sudah melihat sekian banyak perubahan sehingga dia menyatakan, sungguh kalau saja dibangkitkan dari salaf melihat kalian, tidak lagi mengenali agama kalian illa hadhihi salah, asyara ila khaddihi, mengisyaratkan kepada pipinya dan menyatakan illa hadhihi salah, karena beliau selesai salat. Melihat sekian banyak perubahan-perubahan, padahal masih ada tersisa sahabat, walaupun tinggal sedikit, tinggal 1-2 orang. Khonibina azakum, sudah melihat berbagai macam perubahan sehingga beliau menangis, menangis, menangis. Ketika ditanya, kenapa engkau menangis? Kalau kamu tidak lihat, wallah, tidak lagi aku mengenali salat mereka, tidak mengenali ibadah mereka kecuali kiblatnya. Bayangkan, sebagian sahabat menyatakan seperti itu. Illa kiblatnya. Kata Imam Malik, illa hadhihi shalah, kecuali salatnya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu melihat mereka sedang berzikir mengumpulkan batu di sini, kemudian dipindahkan ke kanannya. Subhanallah, subhanallah. Memindahkannya dan menyatakan sabbihu mi'ah, kabbiru mi'ah, dipimpin oleh satu orang. Ucapkan demikian, diucapkan oleh mereka. Ucapkan demikian, ucapkan oleh mereka. Dengan bersama-sama, maka ditendang oleh Ibn Mas'ud. Dan dikatakan, sungguh baju Rasulullah belum usang, bejana-bejananya belum pecah, kalian sudah mengada-adakan kebidaahan. Baju Rasulullah SAW belum usang dan piring-piring bejana-bejana Rasulullah SAW belum pecah. Kalian sudah mengada-adakan kebidaahan. Alhamdulillah, ada para ulama, ada para sahabat kibar yang memperingatkan mereka, menegur mereka bahwa kami para sahabat tidak mengerjakan yang demikian, dan sungguh kami mengerjakannya di hadapan Rasulullah. Kalau memang apa yang kalian itu bagus, niscaya kami akan lebih dulu sebelum kalian. Ini menunjukkan bahwa memang kalau dibiarkan manusia tanpa bimbingan ilmu, tanpa nasihat dari para ulama ahlus sunnah, niscaya mereka akan terus mengadakan satu kebidahan, mematikan satu sunnah. Satu kebidahan, mematikan satu sunnah. Menghidupkan satu bidah lagi, mematikan satu sunnah lagi. Dan terus begitu. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, qala rahimahullah, di dalam juz ke-7 halaman 173 sampai 174. Kata Syekhul Islam rahimahullah, hakadha ahlul bid'ah. Demikian memang keadaan ahlul bid'ah. La tajidu ahadan taraka ba'da sunnah allati yajib at-tasdiq biha wal 'amal illa waqa'a fi bid'atin. Tidaklah seseorang meninggalkan sebagian sunnah yang wajib dia kerjakan kecuali dia akan tertimpa musibah dengan kebid'ahan. Berarti masuknya bid'ah itu karena ada celah yang kosong. Seorang kalau mengerjakan sunnah-sunnah secara lengkap, maka kebidahan enggak bisa masuk. Kenapa enggak bisa masuk? Sudah enggak ada celah. Oh, ini ada perlu kita perayaan merayakan ini, merayakan itu. Kami sudah punya perayaan Idul Adha dan Idul Fitri. Enggak ada tempat. Kita punya zikir yang bagus, alhamdulillah, zikir-zikir Rasulullah SAW sempurna. Mau apa lagi? Oh enggak, ini kayaknya kita ada ide yang bagus untuk dakwah. Dakwah Rasulullah paling sempurna, paling lengkap, apalagi? Maka dengan kita mengerjakan sunnah dengan sempurna, dengan lengkap, enggak ada tempat untuk bid'ah. Enggak ada tempat untuk kebid'ahan-kebid'ahan, barakallahu fikum. Oleh karena itulah dikatakan oleh para sahabat, dinukil oleh Imam Az-Zuhri rahimahullah, kana man madha min ulama'ina yaqulun, bahwasanya orang yang telah lewat dari para ulama kita semuanya berkata, al-i'tisam bi sunnati najah, berpegang dengan sunnah itu keselamatan. Semua kata beliau, kana man madha. Imam Az-Zuhri rahimahullah menyatakan orang yang telah lewat berarti para sahabat. Orang yang telah lewat dari para ulama kita semuanya berkata, al-i'tisam bi sunnati najah, berpegang dengan sunnah itu keselamatan. Baik, sekarang kita tahu kenapa kau dikatakan berpegang dengan sunnah selamat. Karena ketika kita berpegang dengan sunnah, maka seakan-akan kita memiliki benteng. Sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah, ketika memuji ahli sunnah dan memuji sunnah itu sendiri. Dikatakan as-sunnah hisnun hasin. As-sunnah hisnun hasin. Hasin. Apa itu hisnun hasin? Benteng yang kokoh. Sunnah itu adalah benteng yang kokoh. Ketika kita mengerjakan sunnah secara lengkap, maka tidak akan ada tempat bagi kebid'ahan. Karena sudah terbentengi dengan sunnah. Sepertinya kalau habis baca Quran, sebaiknya kita membaca shadaqallahul azim. Sebaiknya setelah baca Quran itu doa. Rasulullah SAW mengajarkan. Disebutkan riwayat-riwayatnya. Selesai kan? Enggak ada tempat. Shadaqallahul azim tidak harus dan enggak ada yang mengharuskan. Kalau kamu melihat dan kemudian menyatakan dengan jujur dari hatinya, sungguh benar ucapan Allah, enggak apa-apa. Tapi kalau dijadikan kebiasaan bahwa itu sebagai penutup qiraatul Quran, akhirnya ada sunnah yang hilang. Sunnah apa yang hilang? Doa. Rasulullah SAW mengajarkan ketika dibacakan oleh Ibn Mas'ud ayat Al-Quran. Rasulullah SAW hanya menyatakan hasbuk, cukup, sambil menangis. Dan beliau berdoa. Itu sunnahnya. Kalau marra bi ayatin nar istahadha minhu, kalau melewati tentang neraka, berlindung dari neraka. Kalau melewati surga, berharap surga. Kalau melewati kisah-kisah tentang orang-orang yang jelek, berlindung pada Allah, jangan sampai aku menjadi seperti mereka. Kalau berbicara tentang anbiya wa salihin, tentang ahli jannah, berharap semoga kami menjadi seperti mereka-mereka. Itu yang disunahkan. Tetapi karena kebiasaan shadaqallahul azim, hilang itu kebiasaan doa tadi. Barakallahu fikum. Dan ini contoh kecilnya. Sesuai dengan besarnya kebid'ahan, akan hilang pula sunnah demi sunnah. Kata Syekhul Islam rahimahullah, tidaklah seseorang meninggalkan sunnah-sunnah kecuali ubtulu bil bid'ah, ubtuliya bil bid'ah, kecuali dia akan tertimpa bencana bid'ah. Wala tajid sahiba bid'atin, tidaklah kamu dapati seorang mengerjakan kebid'ahan kecuali dia telah meninggalkan sunnah. Sebagaimana datang dalam hadis, mabtada'a qaumun bid'atan illa taraku minas sunnati mislaha. Tidaklah satu kaum mengadakan kebid'ahan kecuali mereka meninggalkan sunnah yang semiripnya. Kecuali dia akan meninggalkan sunnah yang semisalnya. Rawahul Imam Ahmad rahimahullah. Qanibni na'azakumullah, dalam lafaz Imam Ahmad disebutkan dengan kalimat illa rufi'a mithluha minas sunnah. Itu lafaz yang tepat dari Imam Ahmad adalah mabtada'a qaumun bid'atan, tidaklah satu kaum mengadakan kebid'ahan illa rufi'a, kecuali diangkat satu sunnah yang semisal itu, yang semisal bid'ah tadi, seukuran bid'ah itu. Bid'ahnya kecil, sunnah yang kecil hilang. Bid'ah semakin besar sunnah yang hilang. Semakin banyak sunnah yang hilang. Rufi'a mislah minas sunnah. Dicabut sunnah oleh Allah Ta'ala dari mereka. Khamilin a'azakumullah. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini, hadisnya dhaif, lemah. Tetapi nanti akan dibawakan oleh Syekh Rabi, hadis yang sahih. Karena ini nukilan dari Imam, dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Maka kita baca saja apa yang diucapkan oleh beliau. Qala mabtada'a qaumun, bahwasanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, tidaklah satu kaum mengadakan kebinahan kecuali mereka meninggalkan satu sunnah yang semirip dengannya. Wa qad qala ta'ala, lebih tegas disebutkan dalam Al-Qur'an. Lebih tegas lagi disebutkan dalam Al-Qur'an, fanasu haddam mimma dzukiru bih. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَى. Allah gambarkan tentang mereka-mereka yang mengada-adakan berbagai macam kesesatan dan penyimpangan. Kata Allah, فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. Akhirnya mereka lupa bagian yang mereka sudah diingatkan. Mereka lupa bagian mereka yang sudah diingatkan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Akhirnya kami timpakan di antara mereka permusuhan dan kebencian. Mereka saling bermusuhan, saling membenci, mereka bertikai. Kenapa? Nasu hadzan mimma dzukiru bih. Kenapa mereka lupa terhadap bagian yang Allah berikan pada mereka dari zikir, dari peringatan? Kenapa mereka lupa? Karena mereka mengada-adakan berbagai macam kesesatan, penyimpangan, kebid'ahan. Falamma taraku haddan mimma dzukiru bih i'tadu bighairihi. Ketika mereka meninggalkan apa yang Allah ingatkan mereka dengannya, ketika mereka melupakannya, akhirnya mereka pun terjatuh ke dalam berbagai macam kesesatan-kesesatan. Demikian pula dalam surat lain, dalam surat Az-Zukhruf. Tadi dalam surat Al-Maidah ayat 14. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيُّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ, siapa yang meninggalkan, siapa yang melupakan, siapa yang melalaikan ذِكْرِ الرَّحْمَنِ dari mengingat Allah, نُقَيُّضْ لَهُ, akan diikatkan kepadanya syaitan. فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, maka syaitan tadi jadi temannya, jadi qarinnya. Qul inna a'udzu lihat kaidahnya. Kalau melupakan ayat Allah, maka dijadikan temannya adalah syaitan. Kalau melupakan ayat-ayat Allah, maka yang dia ambil adalah yang selain dari ayat-ayat Allah. Kesesatan, penyimpangan. Itu sudah kaidah. Tidak mungkin bertemu bersama-sama antara kebid'ahan dan sunnah. Enggak mungkin bertemu bersama-sama fi syakhsin wahid, dalam satu orang kesesatan dan hidayah. Bersama-sama enggak mungkin. Kalau datang yang ini, hilang yang itu. Datang yang itu, hilang yang ini. Kembali kepada ucapan Syekh Shalal Fauzan hafizahullah. Qala li'annahu, perhatikan. Li'annahu la tajtami' as-sunnah wal bid'ah. Kata Rasulullah Fauzan, hafizahullah, tidak akan bisa bersama, enggak akan ketemu as-sunnah wal bid'ah. Illa wa tukhriju ihdahuma al-ukhra, kecuali pasti salah satunya menolak yang lain. Sunnah menolak kebid'ahan, kebid'ahan menolak sunnah. Tinggal lihat orangnya, kalau dia lebih memegang bid'ah, maka sunnah yang tergeser. Kalau dia lebih berpegang dengan sunnah, maka bid'ah yang akan tergeser. Fala yakunul insanu mubtadi'an wa sunniya, maka enggak mungkin seseorang dia sunni dan mubtadi' sekaligus. Enggak mungkin. Kalau sunni berarti bukan mubtadi', kalau mubtadi' berarti bukan sunni. Bal imma an yakuna mubtadi'an wa imma an yakuna sunniyan, maka seseorang imma dia sunni wa imma dia mubtadi'. La yajtami'ani fihi, enggak akan berkumpul padanya kedua-duanya bersama-sama. Fala budda an tukhrija ihdahuma al-ukhra, mesti masing-masingnya akan menolak yang lain, akan mengeluarkan yang lain. Sunnah akan mengeluarkan kebid'ahan, Kebid'ahan akan mengeluarkan sunnah. Kalau kebid'ahan masuk pada seseorang, maka akan ada sunnah yang tergeser dari orang itu. Kalau dia berpegang dengan satu sunnah, maka akan ada kebid'ahan yang tergeser. Wa hadza min madharil bid'ah, dan ini salah satu kejelekan-kejelekan bid'ah. Salah satu bukti jeleknya bid'ah. Demikian pula ayat lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Taha ayat 123 dan 124. Kata Allah, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, fala yadhillu wa la yashqa. Enggak akan sesat, enggak akan sengsara. La yadhillu fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Enggak akan sesat di dunia dan enggak akan sengsara di akhirat. Itu kalau ngikuti hidayah. Waman a'rada, sedangkan siapa yang berpaling, waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Adapun siapa yang berpaling dari mengingatku, kata Allah, dari zikirku, kata Allah, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sengsara. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan kami kumpulkan yaumal qiyamah dalam keadaan buta. Ketika dia protes atau mereka protes, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha, fakadzalika al-yawma tunsa. Dibangkitkan dalam keadaan buta. Ketika mereka protes, Rabbku, kenapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta padahal aku di dunia dalam keadaan bisa melihat? Kadzalika atatka ayatuna. Demikianlah datang kepadamu ayat-ayat kami, fanasita, tapi engkau melupakannya. Fakadzalikal yauma tunsa, maka kali ini pun engkau dilupakan. Barakallahu fikum. Asyahid adalah dua tadi kaidah yang sudah dijelaskan. Kalau ikut petunjuk enggak sesat, kalau ngikut kesesatan enggak akan dapat petunjuk. Kalau mengikuti sunnah, bid'ah akan tergeser. Kalau mengikuti kebid'ahan, sunnah akan tergeser. Sesuai dengan seberapa bid'ah yang dikerjakan, sesuai dengan seberapa besar kebid'ahannya, apakah yang mukaffirah atau yang mufassiqah, berbeda-beda kebid'ahan. Demikian pula yang tergeser. Kalau bid'ahnya bid'ah mukaffirah, maka akan tergeser global seluruh ajaran Rasulullah SAW, alias dia kufur. Barakallahu fikum. Ayat lain yang juga menjadi syahid yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab yang sama juz ke-7 Majmu' Fatawa. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan satu perintah dan melarang dari yang lainnya, melarang dari lawannya. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kamu dari Rabb kalian, dan jangan ikuti yang selain Allah, wali-wali yang lain. Qalilam ma tadhakkarun. Ini juga sama, menunjukkan hanya dua keadaan. Kalau enggak ngikut yang ini, berarti ngikut yang itu. Kalau enggak ngikut yang itu, berarti ngikut yang ini. Barakallahu fikum. Dikatakan ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan oleh Rabb kalian kepada kalian. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan satu perintah dan melarang dari yang lainnya, melarang dari lawannya. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kamu dari Rabb kalian, dan jangan ikuti yang selain Allah, wali-wali yang lain. Qalilam ma tadhakkarun. Ini juga sama, menunjukkan hanya dua keadaan. Kalau enggak ngikut yang ini, berarti ngikut yang itu. Kalau enggak ngikut yang itu, berarti ngikut yang ini. Barakallahu fikum. Dikatakan ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan oleh Rabb kalian kepada kalian. Apa yang diturunkan oleh Allah? Al-Qur'an, jelas. Apalagi? Cuma Qur'an? Tidak. Yang namanya wahyu ada dua. wahyu dalam bentuk Al-Quran dan wahyu dari mulut Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari mulut beliau yang mulia. Karena beliau la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Karena beliau alaihi salatu wassalam tidak mengucapkan dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Berarti ajaran sunnah juga wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah turunkan melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ikutilah Quran was sunnah. Dan jangan ikuti wali-wali lain. Jangan ikuti selain Allah dan rasulnya. Apa yang diturunkan oleh Allah? Al-Quran, jelas. Apa lagi? Cuma Quran? Tidak. Yang namanya wahyu ada dua. Wahyu dalam bentuk Al-Quran dan wahyu dari mulut Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dari mulut beliau yang mulia. Karena beliau la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Karena beliau alaihi salatu wassalam tidak mengucapkan dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Berarti ajaran sunnah juga wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah turunkan melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ikutilah Quran was sunnah. Dan jangan ikuti wali-wali lain. Jangan ikuti selain Allah dan rasulnya. Qanibina'azakumullah, sama juga dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita baca, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang mencari jalan lain selain jalan rasul dan mengikuti jalan lain bukan jalannya orang-orang mukmin, maka niscaya kata Allah kami akan sesatkan dia, kami akan palingkan dia kemana dia berpaling, dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam, dan neraka jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Maka kata para ulama rahimahumullah, man lam yakun muttabi'an sabilahum kana muttabi'an ghaira sabilihim. Siapa yang tidak menjalani jalan mereka berarti menjalani jalan lain selain mereka. Enggak mungkin dua-duanya. Ya juga dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita baca, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang mencari jalan lain selain jalan rasul dan mengikuti jalan lain bukan jalannya orang-orang mukmin, maka niscaya kata Allah kami akan sesatkan dia, kami akan palingkan dia kemana dia berpaling, dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam, dan neraka jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Maka kata para ulama rahimahumullah, man lam yakun muttabi'an sabilahum kana muttabi'an ghaira sabilihim. Siapa yang tidak menjalani jalan mereka berarti menjalani jalan lain selain mereka. Enggak mungkin dua-duanya. Ya jalan mereka juga kita ikuti, jalan selain mereka juga kita ikuti. Enggak bisa. Enggak bisa. Kalau tidak mengikuti jalan mereka, jalan salaf, jalan para sahabat, jalan orang-orang yang Allah muliakan, Allah puji mereka, jalan orang-orang yang dipuji oleh Rasulullah SAW, yang dijamin dengan keridhaan, berarti kamu mengikuti jalan lain selain mereka. Dan terancam dengan ancaman tadi. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Dan kaidah secara umum. Man lam yaf'alil ma'mur fa'ala ba'dal mahdhur. Siapa yang tidak mengerjakan perintah, dia berarti mengerjakan sesuatu yang dilarang. Otomatis apa enggak otomatis? Siapa yang tidak mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya, berarti dia meninggal, berarti dia mengerjakan yang dilarang. Loh, saya cuma meninggalkan saja, tapi enggak mengerjakan yang dilarang. Meninggalkan itu dilarang. Iya apa iya? Kenapa? Karena sekian perintah, ati Allah wa ati Rasul. Taati Allah, taati Rasul. Taati Allah, taati Rasul. Berarti ketika dia tidak mengerjakan perintah-perintah Allah, berarti dia mengerjakan sesuatu yang dilarang. Barakallahu fikum. Sehingga mereka yang mengerjakan apa yang dilarang, mengerjakan apa yang dilarang, berarti dia meninggalkan perintah. Mengerjakan sesuatu yang dilarang, berarti dia meninggalkan perintah. Apa yang dilarang misalnya? Khamr. Tapi dia kerjakan. Berarti dia meninggalkan perintah Allah. Apa perintah Allahnya? Untuk mentaati larangan atau mentaati perintah-perintah Allah atau mentaati ayat-ayat Allah, mentaati hadis-hadis Rasulullah. Berarti dia yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yakhruju minad-din kama yakhruju as-sahmu minar ramiyah, keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya, masuk dari satu sisi dan keluar dari sisi lain. Thumma la ya'udu ilaihi ila yaumil qiyamah, kama qala fi riwayah. Dan kemudian tidak kembali lagi selama-lamanya sampai hari kiamat. Sehingga para ulama berkata, al-akhir, potongan terakhir ini, asyadda min awaliha. Kata al-akhirah, potongan terakhir ini lebih dahsyat dari yang pertamanya. Yang pertamanya sudah mengerikan, yakhruju minad-din, keluar dari agama. Tetapi yang lebih mengerikan adalah potongan kalimat terakhir, dan tidak akan kembali selama-lamanya sampai hari kiamat. Kenapa demikian? Karena innallaha tajaza sahibil bid'ah anit taubah. Karena Allah menghalangi ahlul bid'ah dari taubat. Jarang sekali ada ahlul bid'ah yang taubat. Jarang sekali ahlul bid'ah yang taubat. Kenapa? Karena riwayat tadi tidak akan kembali yaumul qiyamah. Dan asar ini barusan akan dicabut satu sunnah dan enggak akan dikembalikan lagi sampai hari kiamat. Dan juga riwayat innallaha tajaza sahibul bid'ah anit taubah. Allah menghalang sahibul bid'ah dari taubat. Sehingga para ulama ketika dikhabarkan si fulan tokoh mubtadi' ahli bid'ah sekarang sudah taubat, rata-rata menyatakan tidak percaya. Tidak. Dia belum taubat. Ya imam, beliau telah meninggalkan ucapan yang lama. Kata syekhnya, kata gurunya, iya, meninggalkan ucapan yang lama kepada ucapan yang mana? Ahlul bid'ah la yantaqilu min bid'atin illa ila bid'atin mislaha. Karena ahlul bid'ah tidak berpindah dari satu kebid'ahan kecuali kepada kebid'ahan yang semirip dengan itu. Jadi tidak berpindah dari kebid'ahan kecuali kepada kebid'ahan yang lain. Taubat dari sufi jadi khawarij, taubat dari khawarij jadi mu'tazilah, taubat dari mu'tazilah jadi jahmiyah. Dan ini sering kali. Bukan berarti tidak ada yang benar-benar taubat. Jarang sekali. Kaum muslimin yang saya hormati, dikatakan bahwa riwayat ini pun dinukil dalam kitab Usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Imam Al-Likai rahimahullah. Maka selanjutnya dikatakan oleh musannif, fahdhar al-muharramat min al-umur, maka tinggalkanlah perkara-perkara yang haram dari perkara-perkara. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena perkara muhdats adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wad-dalalatu wa ahluha finnar. Tinggalkan yang haram-haram, termasuk di dalam yang muharramat adalah bid'ah. Bahkan syarrul umur, sejelek-jelek perkara yang haram adalah bid'ah dan syirik di dalamnya. Maka dikatakan di sini oleh Syekh Shalal Fauzan, li'anna al-muharramat la khaira fiha, karena yang namanya perkara haram pasti enggak ada kebaikannya. Perkara haram enggak ada kebaikan di dalamnya. Semua yang diharamkan oleh Allah, apakah dalam kitabnya ataupun melalui rasulnya, adalah perkara-perkara yang la khaira fih, yang enggak ada kebaikan padanya. Sawa'un muharramatus syirki awil kufri awil ma'asi, sama. Apakah yang haram-haram itu dalam bentuk syirik atau dalam bentuk bid'ah atau dalam bentuk kufur atau dalam bentuk maksiat-maksiat, mesti la khaira fih. Limadza? Li'anna Allah la yuharrim syai'an wa fihi khair, karena Allah tidak mungkin mengharamkan sesuatu kalau ada kebaikannya. Allah tidak mungkin akan mengharamkan sesuatu kalau perkara itu baik, enggak mungkin. Maka yang diharamkan pasti jelek. Innama yuharrim, hanya saja yang diharamkan oleh Allah adalah imma syarrun mahd atau syarrun rajih atau syarrun musawi. Yang diharamkan oleh Allah dalam kitabnya atau melalui lisan rasulnya bisa jadi yang memang jelek murni, kejelekan murni, atau kejelekan yang rajih. Kejelekan yang rajih ada kebaikannya, tapi kejelekannya lebih banyak. sebagaimana ketika khamr diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan ismuhuma akbaru min naf'ihima, dosanya jeleknya lebih besar daripada naf'ihima, daripada manfaatnya. Berarti manfaatnya ada, tetapi marjuh, yang lebih rajih, yang lebih dominan adalah syarnya. Berarti yang diharamkan oleh Allah imma kejelekan murni atau kejelekan yang dominan walaupun ada kebaikannya tidak dinilai karena kalah dengan kejelekannya, atau yang setimbang jelek dan baiknya maka diperintahkan untuk ditinggalkan. Fa idza ijtama'a fi syai, maka kalau terkumpul dalam satu perkara ada kejelekannya ada kebaikan, maka dilihat mesti kalau diharamkan kejelekannya lebih banyak dari kebaikannya, mesti syarnya aksar min khairihi, maka tajtanibuhu, maka hendaklah jauhi semua yang haram. Demikian pula atau lebih-lebih lagi kalau yang diharamkan itu adalah kebid'ahan, karena kebid'ahan sudah dijelaskan kemarin mengandung perkara-perkara yang mengerikan. Masih ingat apa saja? Yang pertama itu membuat syariat baru. Lihat catatannya. Am syara'u lahum min ad-dini ma syara'u lahum am lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-dini ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang membuat syariat baru yang Allah tidak izinkan? Itu kebid'ahan, membuat syariat baru. Maka sangat mengerikan. Yang kedua, menganggap bahwasanya syariat belum sempurna sehingga belum perlu ditambah. Itu juga kurang ajar. Itu juga menunjukkan besarnya kebid'ahan, jelek yang sangat jeleknya, karena menuduh syariat belum sempurna. Yang ketiga, menuduh Nabi SAW belum menyampaikan, berarti ada kebaikan yang belum diajarkan oleh Nabi. Itu juga tuduhan yang sangat zalim kepada Rasulullah SAW yang adal amanah, yang menyampaikan risalah. Demikian pula termasuk jeleknya bid'ah, merasa diri lebih tahu daripada Rasulullah SAW. Rasulullah tidak mengajarkan, dia mengajarkan. Berarti dia merasa diri lebih tahu daripada Rasulullah SAW. Dan itu juga kekurangan ajaran yang lebih besar lagi. Maka ikhwanuddin a'azakumullah, oleh karena itu yang namanya bid'ah adalah syarrun, bahkan syarrul umur, bahkan sejelek-jelek perkara. Fatajtanibu, maka jauhilah kebid'ahan-kebid'ahan. Maka ahlul bid'ah yakununa finnar. Ahlul bid'ah diancam oleh Rasulullah SAW dengan kalimat kulluhum finnar, semuanya dalam neraka. Walaupun yatafawatun, walaupun berbeda-beda keadaan mereka, tapi mereka semuanya finnar. Ima finnari likufrihi, bisa jadi dalam neraka karena kufurnya kebid'ahan tersebut. Wa minhum man yakunu finnari limaksiyati, atau bisa jadi finnar karena bid'ahnya setingkat maksiat tidak sampai kafir. Atau yukhallad finnar, atau dia kekal dalam neraka karena kebid'ahannya mengeluarkan dia dari Islam. Berarti barakallahu fikum, jangan berkata bukankah sejelek-jelek perkara itu adalah syirik. Kenapa? Karena kebid'ahan juga bisa membawa pada kesyirikan dan kekafiran. Sehingga kebid'ahan dan kesyirikan sama-sama perkara yang sangat mengerikan. Dosa besar yang paling besar adalah asyirku billah, syirik pada Allah Ta'ala. Tapi ketika dikatakan syarrul umur muhdatsatuha, sejelek-jelek perkara, perkara muhdats yang bisa membawa pada kesyirikan, pada kekufuran, pada kezaliman, pada kemaksiatan, pada segala perkara-perkara yang mengerikan. A'udzubillah min dzalik. Allah taufiq wal afiyah. Nasrul hidayah wa rahmah. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.